Barukah kemarin selesai di aspal. Terkena hujan kok jerawatan. Oh, kasihan, bayar pajak mahal. Banyak jalan seperti comberan. Bercanda dengan istri paling muda. Tak ingat jalan dan bekerja. Oh, kasihan nanti bekerja jalan. Tenaga hilang, gaji tidak berimbang. Ha ha ha.